أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita masih pada pembahasan al-wafa bil ahdi dari kitab Makarimul Akhlak yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang terakhir kita pelajari adalah penjelasan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tiga tanda orang-orang munafik. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut adalah itu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tiga di antara alamat-alamat orang-orang munafik. Maka di sini yang berikutnya adalah dari hadis yang akan disebutkan oleh beliau, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Kata beliau, وأما حديث عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنه أدب حديث من عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنه ففيه maka dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara isinya adalah beliau bersabda arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. Kata beliau, kata Nabi SAW, arba'un, ada empat khoslah, ada empat perangai. مَنْ كُنَّ فِيهِ, barang siapa yang empat perangai tersebut ada padanya, ada pada orang tersebut, كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا, maka orang tersebut adalah merupakan orang munafik yang khalis, itu orang munafik yang murni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang padanya ada salah satu dari empat khoslah tersebut, ada salah satu dari empat perangai tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini kana fihi khoslatun minan nifaqi, berarti orang tersebut padanya ada satu perangai dari perangai-perangai kenifakan, itu perangai-perangai kemunafikan. Hatta yada'aha, hingga dia meninggalkan perangai tersebut. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pada hadis yang sebelumnya, dalam hadis Abi Hurairah yang sudah kita lewati, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bilangan tiga, itu salasun, itu ayatul munafiki salasun, tiga ayat ataukah ayat tanda dari orang-orang munafik itu adalah tiga macam, itu tiga perangai. Sementara di sini dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi saw menyatakan arbaun man kunna fihi, ada empat perangai, yang jika empat perangai tersebut ada pada seseorang berarti dia adalah munafik yang khalisan, itu orang munafik yang murni. Maka yang dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma di sini, seperti yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, al-muradu bihi anna hadhihi al-arba'a la tajtami'u illa fil munafiqil khalis. Yang dimukan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya empat perangai tersebut tidaklah terkumpul kecuali pada orang munafik yang murni, kata beliau. Tidak akan terkumpul kecuali pada orang munafik yang murni. Artinya apa? Bahwasanya orang munafik yang murni adalah orang yang mengumpulkan tiga perangai tadi. Itu tiga perangai yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu empat perangai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru disebut sebagai munafik yang khalis. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada sabda yang sebelumnya, ketika beliau menyatakan ayatul munafiki thalathun, beliau menyatakan yakni anna hadhihi min alamatil munafikin. Bahwasanya ini, itu tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan di antara, itu min alamatil munafikin. Min merupakan, itu menunjukkan sebagian, min alamatil munafikin, itu sebagian di antara tanda-tanda orang munafik. Sempurnanya adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu empat perangai seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Artinya di sini tidak ada pertentangan antara hadis yang sebelumnya dengan hadis yang sekarang kita baca ini. Yang sebelumnya menyebutkan tiga, sementara di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat. Maka yang dimaukan di sini seperti yang disebut oleh beliau, al-muradu bihi anna hadhihi al-arba' la tajtami'u illa fil munafiqil khalis. Itu empat perangai ini tidak akan terkumpul, kata beliau, kecuali pada orang munafik yang murni, yang benar-benar dia adalah sebagai orang yang munafik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa in kana al-mu'minu qad yahsulu lahu wahidatun minha. Walaupun, kata beliau, seorang mukmin qad yahsulu lahu wahidatun minha. Terkadang, kata beliau, akan ada pada seorang mukmin wahidatun minha, salah satu dari empat perangai tersebut. Artinya apa? Tidak akan kumpul semuanya pada pihaknya orang mukmin, itu pada haknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang ada salah satu dari perangai-perangai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada seorang mukmin. Itu. Artinya seorang mukmin tetap dia dikatakan sebagai mukmin walaupun dia memiliki satu perangai dari perangai-perangai kemunafikan. Dan ini adalah tentunya seperti yang akan disebutkan oleh beliau nanti dalam faedahnya, termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang mukmin kalaupun dia memiliki khoslah minan nifaq, ini tetap dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Itu seorang mukmin. Ataukah lebih luasnya seorang mukmin yang dia melakukan dosa-dosa besar, tetap dia dikatakan sebagai orang yang mukmin. Namun tentunya mukmin di sini adalah mukmin yang naqisul iman, itu mukmin yang kurang keimanannya, itu yang tidak sempurna keimanannya. Ataukah dengan istilah yang lainnya seperti yang disebut oleh para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang melakukan dosa seperti itu, dosa besar, dia itu mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya dan dia fasik dengan dosa besarnya. Itu fasik dengan dosa besarnya. Sehingga pada seseorang itu, seorang terkadang mengumpulkan khoslah keimanan dan terkadang terkumpul padanya khoslah kemunafikan. Kata beliau, lakinnahu la yakunu munafiqan khalisan. Akan tetapi, kalaupun ada pada seorang mukmin satu perangai dari perangai-perangai kemunafikan, la yakunu munafiqan khalisan, dia tidak dianggap ataukah dia tidak menjadi seorang munafik yang khalis, itu seorang munafik yang murni. Bal yakunu fihi khoslatun min nifaqin. Akan tetapi dia ada padanya satu perangai dari kemunafikan, hatta yada'aha, hingga dia meninggalkannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perangai-perangainya orang-orang munafik. Wahadihil arba'u hiya, dan empat perangai tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba. Jika dia diberikan amanah, dipercaya oleh manusia, dia khana, dia berkhianat. Mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh manusia kepadanya. Wa idza haddatha kadzaba, dan jika dia berbicara kadzaba, dia dusta. Pembicaraannya ini adalah dusta, kata beliau. Wa sabaqal kalamu ala hatainil jumlatain, dan telah lewat pembahasan tentang dua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dua kalimat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba, pada pertemuan yang sebelumnya. Wa tsalitsatu, kemudian perangai yang ketiga adalah qal wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia akan ghadar, itu mengingkarinya, tidak menepati janji tersebut. Itu maka ini tiga perangai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama seperti pada hadis yang sebelumnya, itu pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Oleh karena itu kata beliau menyebutkan di sini wa huwa tartibun min qawlihi fi ma sabaq idza wa'ada akhlafa, dan ini adalah urutan seperti yang ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu, yaitu idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji akhlafa, itu mengingkarinya, tidak menepati janjinya. Yaitu kata beliau, ai idza ahada ahadan ghadara bihi, jika dia berjanji kepada seseorang dia tidak menepatinya. Wa lam yafi bil ahdi alladhi ahadahu alaihi, dia tidak menunaikan, tidak menepati janjinya yang dia telah berjanji kepada orang tersebut, itu kepada orang lain, itu dia tidak menepatinya. Mungkin berjanji tentang bantuan, menjanjikan harta, pertolongan atau yang lainnya, seperti yang sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada penjelasan yang sebelumnya. Warabi'atu, maka perangai yang keempat, dan ini yang tidak ada pada hadis yang sebelumnya, adalah kata beliau idza khasama fajara, jika dia melakukan khasama, itu mukhasama, perdebatan, persengketaan, fajara, dia melakukan kefajiran, itu melakukan tindakan kefajiran, yaitu licik dan juga yang lainnya. Wal khusumatu hiyal mukhasamatu indal qadi wa nahwih, yang namanya al khusumah itu adalah al mukhasamah, itu persengketaan, indal qadi, itu di hadapan seorang qadi ataukah yang semisalnya, yang jelas di hadapan orang yang melakukan yang sedang mengadili dirinya, yang mendudukan perkara dari orang yang mukhasamah tersebut, yang melakukan persengketaan. Perangainya orang-orang munafik seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah jika dia khasamah, melakukan mukhasamah, dia melakukan kefajiran, yaitu rusuh, licik dan juga yang lainnya. Fa idza khasama fajara, dan jika dia melakukan mukhasamah, dia berbuat fajir. Wal fujuru fil khusumati ala nau'aini. Kemudian kata beliau menjelaskan di sini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perangainya orang munafik. Yang keempat adalah yaitu jika dia melakukan mukhasamah, dia melakukan kefajiran. Wal fujur, sementara yang namanya kefajiran dalam mukhasamah, kata beliau ala nau'aini, ada dua macam. Ada dua macam bentuk tindakan al-fujur dalam mukhasamah di hadapan seorang qadhi. Ahaduhuma, yang pertama adalah kata beliau ayyad'iya ma laysa lahu, seseorang melakukan fujur dalam bentuk ayyad'iya ma laysa lahu, yaitu seseorang mengklaim, mengaku, mendakwakan ma laysa lahu, sesuatu yang bukan miliknya, itu mengaku sesuatu yang bukan miliknya, milik orang lain, namun dia berani bersumpah bahwasanya barang tersebut adalah miliknya sendiri. Ini namanya fajar. Kemudian wasani, kemudian yang kedua adalah bentuk dari fujur dalam mukhasamah adalah ayyunkira ma yajibu alaih, yaitu kebalikannya. dia itu mengingkari sesuatu yang wajib atas dirinya. Itu sesuatu yang wajib untuk dia tunaikan, ternyata dia mengingkarinya. Misalnya hutang piutang seperti yang akan disebutkan oleh beliau, dia pernah berhutang kepada orang lain, ternyata ketika ditagih dia mengingkarinya. Mengingkari bahwasanya dirinya tidak memiliki hutang kepada orang lain. Maka ini pun termasuk dari perbuatan fujur, yang itu adalah merupakan perbuatannya ataukah perangainya orang-orang munafik. Kata beliau, misalul awal, contoh yang pertama itu, contoh bentuk al-fujur yang bentuknya adalah ayyadda'iya ma laysa lahu, yaitu mengklaim, mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Contohnya adalah, kata beliau, idda'a shakhsun ala akhar, ada seseorang yang mengklaim orang lain, faqala indal qadi, kemudian dia berkata di hadapan seorang qadi, seorang hakim, ana atlubu min hadzal rajuli alf riyalin, saya menuntut dari orang ini alf riyalin, itu 1000 rial, itu menuntut dari orang ini untuk memberikan kepada saya uang sejumlah 1000 rial. Wa huwa kadibun, sementara dia dalam kondisi dusta, dia berdusta mengklaim bahwasanya hartanya itu ada pada orang lain, padahal tidak sebenarnya, dia dusta. Wa halafa ala hadhihi ad-da'wa, kemudian dia berani bersumpah untuk klaimnya tersebut, itu dakwanya, dia berani bersumpah demi Allah, saya menuntut kepada orang ini untuk memberikan kepada saya 1000 riyal, uang saya ada pada dirinya. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, namun dia adalah orang yang dusta. Wa ata bi syahidin zurin, dan tidak cukup dengan bersumpah, bahkan dia mendatangkan syahid yang zur, itu seorang saksi yang palsu, itu seorang saksi yang berdusta pula. Maka karena secara zahir dia sudah bersumpah di hadapan seorang qadhi, kemudian dia juga mendatangkan seorang saksi, tentunya seorang qadhi tidak ada pilihan lain, fa hakama lahul qadhi, maka hakim pun, itu seorang qadhi, memutuskan perkaranya untuk dirinya, bahwasanya apa yang dia dakwakan adalah merupakan perkara yang benar. Itu melihat bukti-bukti yang ada, dia berani bersumpah. Kemudian dia mendatangkan saksi, itu padahal saksinya adalah saksi yang palsu, saksi yang dusta. Demikian pula pengakuannya adalah pengakuan yang dusta. Maka tentunya seorang qadhi di sini memutuskan perkara untuk dirinya. Yang seperti ini kata beliau, fahada khasama fafajara. Maka orang yang seperti ini adalah dia telah melakukan mukhasamah, persengketaan dengan orang lain, namun dia berbuat fajir, itu melakukan kefajiran. Apa bentuk fajirnya di sini? Yaitu yadda'i ma laysa lahu, yaitu dia mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Dan ini termasuk dari perangainya orang-orang munafik, yaitu melakukan fajir ketika mukhasamah. Li'annahu idda'a ma laysa lahu wa halafa 'alaihi, karena dia telah mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, dan dia pun bersumpah atas dakwanya tersebut. Tentunya ini adalah merupakan perbuatan dosa, mengambil harta orang lain dengan sumpah yang palsu, demikian pula dengan saksi yang palsu. Ini bentuk yang pertama, itu dari tindakan fujur yang merupakan perangainya orang-orang munafik, yaitu yadda'i ma laysa lahu. Misalul tsani, contoh yang kedua, itu contoh yang kedua adalah apa tadi? Ayungkir ma yajibu alaih, mengingkari sesuatu yang merupakan kewajiban dirinya. Contohnya adalah ayyakuna inda shakhsin alfu riyalin. Contohnya adalah seseorang memiliki harta di orang lain, itu alfu riyalin, itu misalnya dia pernah menghutangi ataukah meminjami orang lain sejumlah alfu riyalin, yaitu 1000 rial. Fayatihi sahibul haqti, kemudian pemilik hak ini, yaitu yang meminjamkan harta ataukah yang menghutangi tersebut, datang. Fayakul, dia menyatakan, aufini haqti, tunaikanlah hakku, yaitu minta supaya hutangnya dilunasi. Fayakul, kemudian orang yang berhutang tersebut, yaitu yang mendapatkan harta pinjaman, dia menyatakan laisa laka indi syai'un, engkau tidak memiliki sesuatu pada diriku. Saya tidak berhutang kepada Anda. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Seorang mengingkari sesuatu yang merupakan kewajiban bagi dirinya. Mengingkari hutangnya. Mengingkari yang lainnya. Kata beliau, karena orang yang ditagih seperti ini mengingkari, mengklaim dirinya tidak memiliki hutang kepada orang lain, tentunya ketika diingkari seperti itu, yang memiliki hak tersebut ini tidak terima. Maka terjadilah persengketaan. Mengajak keduanya, ataukah mengajak temannya ini, untuk dihakimi di hadapan seorang qadi. Maka kata beliau selanjutnya, فَإِذَا اِخْتَصَمَ عِنْدَ الْقَادِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِ بَيِّنَةٌ. Dan jika keduanya melakukan ikhtasama, yaitu jika keduanya melakukan mukhasama, persengketaan, perdebatan, mengangkat perkaranya di hadapan seorang qadi, walam yakun lil mudda'i bayyinatun, sementara al mudda'i, itu yang mengaku tadi, yang mengaku ada pada orang lain, yaitu harta sejumlah 1,000 rial, dia tidak memiliki bayyinah, orang yang mengaku tadi, yang menagih, ini tidak memiliki bayyinah, tidak memiliki bukti, itu surat menyurat ataukah bukti yang menunjukkan bahwasanya temannya ataukah teman bisnisnya ataukah yang lainnya pernah memiliki hutang. Dia tidak memiliki bukti-bukti, nota ataukah yang lainnya. Halafa hadzal munkir al-kadhibu fi inkarihi annahu laysa fi dhimmatihi lahu syai'un. Maka orang yang mengingkari tadi, itu orang yang memiliki hutang sebenarnya, namun dia mengingkari, halafa hadzal munkirul kadzib. Orang yang mengingkari yang dusta tersebut, dia bersumpah fi ingkarihi, di dalam mengingkari hutangnya tersebut, annahu laisa fi dhimmatihi lahu syai'un, bahwasanya dirinya tidak memiliki zimmah, itu tidak memiliki tanggung jawab, tidak memiliki tanggungan sedikit pun untuk yang menagih tadi, yaitu tidak memiliki hutang sama sekali, yaitu mengingkari. Dan dia berani bersumpah demi Allah, yaitu demi Allah saya tidak memiliki hutang pada si fulan misalnya. Sementara yang mengklaim bahwasanya dirinya memiliki piutang, memiliki harta pada orang lain, dia tidak memiliki bukti. Yang mengingkari berani untuk bersumpah padahal dia berdusta. Maka tentunya kalau keadaannya seperti ini, seorang qadhi akan menerima sumpah dari orang yang mengingkari. Karena al-mudda'i ternyata tidak memiliki bayyinah, itu tidak memiliki bukti yang menunjukkan dakwanya ini adalah benar. Sehingga kata beliau, fayahkumul qadhi bibara'atihi. Qadhi tersebut menghukumi bibara'atihi, yaitu lepas tanggungannya. Artinya tidak memiliki tanggungan. Itu orang yang ditagih tersebut, ini terbebas dari hutang. Karena dia sudah berani bersumpah dengan sumpah yang palsu. Itu dengan sumpah yang palsu. Sementara yang mengklaim, yang menagih tersebut, tidak memiliki al-bayyinah. Sementara secara zahir, Nabi SAW menyatakan bahwasanya al-mudda'i al-bayyinatu, kemudian al-munkir ini harus bersumpah. Ini harus bersumpah. Itu. Maka secara zahir, tentunya seorang qadhi ini menghukumi bahwasanya orang yang ditagih tersebut tidak memiliki hutang. Ini pengadilan dunia seperti itu. Itu. Pengadilan dunia. Dan orang yang mengingkari, yang berani bersumpah bahwasanya dirinya tidak memiliki hutang sedikit pun pada orang lain, ini telah melakukan tindakan fujur. Itu tindakan fujur, yaitu mengingkari tanggung jawab yang harus dia tunaikan, membayar hutang ataukah pinjaman dari orang lain. Dan ini termasuk dari perangainya orang-orang munafik. Kata beliau, فَهَذِهِ خُسُومَةُ فُجُورٍ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Dan ini adalah merupakan mukhasamah, tindakan persengketaan yang ada unsur fujur, itu kefajiran. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Berlindung kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ. Dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man halafa ala yaminin sabrin liyattati'a biha haqqa mri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah, itu tertulis khalafa yang menurut halafa, barang siapa yang bersumpah ala yaminin sabrin, itu bersumpah dengan sumpah yang palsu. Itu dengan sumpah yang palsu. Itu istilah-istilah sumpah palsu itu, yamin ghamus ataukah yamin yang lainnya, disebut juga dengan yamin sabrin. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang palsu, sumpah yang dusta, yang tujuannya adalah liyaqtati'a biha haqqam ri'in muslimin, untuk mengambil dengan sumpah tersebut haqqam ri'in muslimin, hak dari seorang muslim, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallaha, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ini termasuk dari apa yang dilakukan oleh orang tadi. Dia berusaha untuk mengambil harta orang lain, yaitu dalam bentuk mengingkari tanggung jawab yang harus dia penuhi dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan tegas, "Man halafa 'ala yaminin sabrin liyattati'a biha haqqam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban." Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Na'udzu billah, kata beliau. Tentunya kita berlindung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari perangainya orang-orang munafik. Kata beliau selanjutnya, wa hadhil khisalu al arba'u idza tama'at fil mar'i kana munafiqan khalisan. Empat perangai ini, kata beliau, jika terkumpul pada seseorang, maka dia menjadi orang munafik yang murni. Li'annahu istawfa khisalun nifaqi wal 'iyadu billah. Karena terkumpul, karena dia telah mengumpulkan perangai-perangai orang-orang munafik, wal 'iyadu billah. Perangainya orang-orang munafik telah terkumpul padanya seluruhnya. Itu empat perangai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan empat perangai tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana munafiqan khalisan, dia telah menjadi seorang munafik yang murni. Wa idza kana fihi wahidatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan jika ada pada dirinya salah satu dari perangai-perangai tersebut, berarti padanya ada satu perangai dari perangainya orang-orang munafik, hatta yada'aha, hingga dia meninggalkannya. Wa fi hadzal hadits dalilun ala tahdhiril balih min hadhihi sifatil arba'. Maka tentunya, kata beliau, dalam hadis ini, itu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, terdapat dalil yang menunjukkan adanya tahdhir al-balih, itu peringatan yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari empat perangai tersebut. Itu perangainya orang-orang munafik. Empat perangai tersebut adalah al-khiyanatu fil amanah, berkhianat ketika diberikan amanah. Wal kadhibu fil hadis, berdusta ketika berbicara. Wal ghadaru bil ahdi, itu tidak menepati janji. Wal fujur fil khusumah, dan berbuat fajir ketika melakukan mukhasamah di hadapan seorang qadhi ataukah yang semisalnya. Ini terdapat teguran yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita benar-benar menjauhi empat perangai tersebut, yaitu empat perangai tersebut yang merupakan perangainya orang-orang munafik. Tentunya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, yang diinginkan oleh beliau adalah khususnya adalah idza wa'ada akhlafa ataukah idza ahada ghadara, dalam lafaz yang lainnya, yaitu jika dia berjanji tidak menepatinya. Ini teguran yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab yang sedang kita bahas di sini. Ternyata mengingkari janji, tidak menepati janji, mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah termasuk dari perangainya orang-orang munafik. Dan jika dia mengumpulkan dengan perangai-perangai yang lainnya, dia akan menjadi munafikan khalisan, munafik yang murni. Kata beliau selanjutnya, wa fihi aidan, dan dalam hadis tersebut pula, kata beliau, dalilun ala annal insana qad yajtami'u fihi khisalu imanin wa khisalu nifaqin. Dalam hadis itu pula, kata beliau, terdapat dalil bahwasanya seseorang terkadang terkumpul padanya khisalu imanin, itu perangai keimanan dan juga perangai kenifakan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fihi khaslatun minan nifaki. Jika ada salah satu dari perangai-perangai munafik, maka dia padanya ada satu perangai dari kenifakan. Hatta yada'aha. Artinya, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang terkadang mengumpulkan perangai keimanan dan juga perangai kenifakan. Nah itu. Kata beliau, hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah merupakan madhab dari madhabnya ahli sunnah wal jamaah, annal insana yakunu fi khaslatu nifakin wa khaslatu imanin wa khaslatu fusukin wa khaslatu adalatin wa khaslatu adawatin wa khaslatu walayatin. Kata beliau, bahwasanya seseorang terkadang padanya ada khaslah kenifakan, ada perangai kemunafikan, dan juga ada perangai keimanan. Ini terkadang seseorang demikian. Ada perangai kemunafikan yang ada pada dirinya, walaupun cuma satu. Dan juga di sisi lain, dia masih memiliki perangai-perangai keimanan. Dan juga, wa khaslatu fusukin wa khaslatu adalatin. Dia mengumpulkan perangai kefasikan-kefasikan, itu dosa-dosa besar, dan juga khaslatu adalah. Itu khaslatu adalah, itu selamatnya seseorang dari dosa-dosa besar tadi. Itu dosa-dosa yang pelakunya nanti akan dicap sebagai orang yang fasik. Wa khaslatu adawatin wa khaslatu walayatin. Dan juga terkadang seseorang terkumpul padanya khaslatu adawah. Itu perangai-perangai dia menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perangai dia menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemaksiatannya, dia menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keimanannya, dia menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti yang antum sudah dapatkan pada khutbah Jumat yang sebelum-sebelumnya. Yaitu kita diingatkan tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka sebenarnya? Yang namanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala bertingkat-tingkat. Yaitu bertingkat-tingkat. Artinya, yang namanya wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak semuanya sempurna keimanan mereka. Ada yang mungkin memiliki dosa besar, ada yang memiliki dosa kecil, ada juga yang mengumpulkan keimanan yang sempurna. Sehingga beliau di sini membawakan tentang madhab dari ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwasanya terkadang seseorang terkumpul badannya khoslatu nifak dan juga khoslatu iman. Sebagaimana pula terkadang terkumpul badannya khoslatu fusuk dan juga khoslatu adalah, dan juga terkadang terkumpul badannya khoslatu adawah dan juga khoslatu walayah. Kata beliau, yakni annal insana laysa bid-darurati ay yakuna kafiran khalisan aw mu'minan khalisan. Artinya bahwasanya seseorang tidak mesti disebut sebagai kafir yang murni ataukah disebut sebagai mukmin yang murni. Bal qad yakunu fihi khisalun minal kufri wa huwa mu'min wa khisalun minal iman. Bahkan kata beliau, terkadang seseorang padanya ada khisal, itu perangai-perangai kekufuran, walaupun dia seorang mukmin, dan terkadang padanya ada khisal minal iman. Artinya apa? Seorang mukmin terkadang ada khisal dari keimanan dan juga khisal dari kekafiran. Tetap dia statusnya tidak berubah, dia mukmin dengan istilah-istilah yang sudah disebutkan tadi. Mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Mukmin dengan keimanannya dan juga fasik dengan dosa besarnya. Kita lanjutkan kembali sedikit. Dari dua hadis yang disebutkan oleh beliau, hadis Abi Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tentunya menunjukkan kepada kita dari dua hadis tersebut kita dituntut untuk benar-benar memperhatikan yaitu janji yang sudah kita ikrarkan untuk kita penuhi. Jangan sampai kita melakukan tindakan seperti perangainya orang-orang munafik, yaitu mereka berjanji kemudian tidak menepatinya. Kemudian di sini disebutkan hadis yang terakhir dalam hadis ini, dalam pembahasan kita ini, yang menunjukkan bahwasanya menepati janji ini adalah merupakan akhlak yang mulia, yaitu seperti yang akan dibawakan oleh beliau, hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law jaa'a malul bahraini law utiyannaka la'taituka hakada wa hakada wa hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, kalau seandainya datang malul bahrain, itu harta dari al-bahrain, la'taituka hakada wa hakada wa hakada, saya akan memberikan kepadamu wahai Jabir harta tersebut hakada wa hakada wa hakada. Diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali dan beliau menggunakan kedua tangannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu 3 kali takaran yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada Jabir ibn Abdullah akan memberikan suatu harta jika datang malul bahrain, itu harta dari al-bahrain. Kata beliau menjelaskan di sini, malul bahrain yakni malul ihsa'i wa majawaraha. Malul bahrain adalah mal yang dari negeri ihsa dan juga sekitarnya. Kulluha tusammal bahraini fi dzalikal ahd. Semuanya itu negeri-negeri sekitar ihsa itu disebut sebagai al-bahrain pada waktu itu pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law qad jaa'a la utiyannaka hakadha wa hakadha wa hakadha." Jika telah datang harta dari al-bahrain, sungguh aku akan memberikan kepadamu wahai Jabir demikian, demikian dan juga demikian. Yaqulu biyadihi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengucapkan yang seperti itu dengan menggunakan jarinya, itu mengisyaratkan bahwa yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir adalah dengan takaran kedua tangannya. Wa hadha wa'dun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Jabir ibn Abdullah ay yu'tiyahu min malil bahraini hakadha wa hakadha wa hakadha. Dan ini adalah merupakan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikrarkan oleh beliau kepada Jabir ibn Abdullah bahwa beliau akan memberikan kepada Jabir harta dari al-bahrain hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi diucapkan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk memberikan harta kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya malul bahrain, itu harta dari al-bahrain. Kata beliau selanjutnya di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Falamma tuwfiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an ya'tiya malul bahrain wa kana al-khalifatu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an bi ijma'i as-sahabati bayauhu ala annahu wal khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, itu wafat, sebelum datang harta dari al-bahrain, sementara khalifah waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan ijma' para sahabat, dan juga mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti, sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a malul bahrain fi khilafati Abi Bakrin, maka datanglah harta dari al-bahrain pada masanya khalifah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ternyata datangnya pada masanya beliau, itu pada masanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah dan datang harta dari al-bahrain, faqala radhiyallahu an, maka beliau Abu Bakar As-Siddiq berkata di hadapan kaum muslimin, beliau menyatakan, "Man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'iddatun aw dainun," barang siapa yang memiliki janji, itu barang siapa yang pernah dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah barang siapa yang memiliki hutang, itu memiliki piutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasul pernah berhutang kepada kaum muslimin, maka silahkan datang kepada saya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu nanti ucapannya disebutkan oleh beliau. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan, yaitu iddah, iddatun yakni wa'dun. Itu iddah adalah merupakan wa'dun. Itu asalnya wa'dun, kemudian karena dalam pelajaran sharaf terkena perkara-perkara yang mengharuskan itu ilal, maka menjadi iddah, itu iddatun. Barang siapa yang memiliki iddah, itu wa'dun, memiliki janji, artinya pernah dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dayinun yakni ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia pernah menghutangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul pernah berhutang kepada salah satu dari sahabatnya. Li'annahu rubbama yakunu ar-rasulu ishtara min ahadin syai'an falazimahu dayinun. Karena terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja kata beliau, beliau membeli sesuatu dari orang lain, dari salah satu sahabatnya ataukah yang lainnya, ternyata falazimahu dainun, beliau harus berhutang. Nah, itu beliau harus berhutang. Dan ini biasa manusiawi, seseorang memiliki apa? Hutang. Awadun ataukah wa'dun. Awada ahadan syai'an ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji kepada orang lain, menjanjikan sesuatu? Maka silahkan mendatangi saya, kata Abu Bakar. Wa fi'lan tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda rajulin yahudiyyin fil madinati bi 30 sha'an min sya'irin ishtaraha li ahlihi alaihi salam. Kata beliau menjelaskan kepada kita kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memiliki hutang ataukah sampai memiliki janji, di sini disebutkan oleh beliau, dan tentunya bisa seperti itu, kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wadir'uhu marhunatun 'inda rajulin yahudi. Dir' itu pakaian perangnya, baju perangnya, ini marhunatun, itu digadaikan pada seorang Yahudi. Ini digadaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi baju perangnya ini digadaikan kepada seorang Yahudi fil Madinah, di negeri Madinah. Digadaikan dengan berapa? Yaitu bi 30 sha'an min sya'irin ishtaraha li ahlihi alaihi salam. Yaitu digadaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 30 sha'an, dengan 30 sha' min sya'irin, dari gandum. Ishtaraha li ahlihi alaihi salam, yang beliau beli gandum tersebut untuk keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang. Kenapa? Karena baju perangnya saja ketika beliau meninggal ini masih tergadaikan di seorang Yahudi, kata beliau. Itu sehingga Abu Bakar As-Siddiq di sini berceramah kepada kaum muslimin, barang siapa yang memiliki janji ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang, silahkan mendatangi kami, yaitu mendatangi khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya ditunaikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah dilunasi hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam laisa indahu malun walam yub'ats jabian lil mal wala yabqa indahu almal illa bimiqdari ma yufarriquhu 'alal muslimin. Kata beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memiliki harta dan beliau pun tidak diutus untuk mencari harta, kata beliau. Tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan harta dan tidak tersisa di sisi beliau harta kecuali bimiqdari ma yufarriquhu 'alal muslimin, kecuali sekedar harta yang sama seperti yang beliau bagikan kepada kaum muslimin. Itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta. Itu kehidupan yang apa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zuhudnya beliau terhadap dunia. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memandang bahwasanya sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu untuk hutangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilunasi, dan janji yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah kepada salah satu dari sahabatnya itu pun harus dipenuhi. Sehingga beliau menyatakan kepada kaum muslimin seperti yang kita dengar tadi. Adapun kelengkapannya, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang binillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ceritanya, kita akan tunggu pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.